السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan TV Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala pada hari ini dan pada kesempatan yang baik ini yaitu masih pada bab tentang al-khauf, bab tentang menanamkan rasa takut dalam diri kita dan apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas yang pertama, yakni lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa an abi barzakh Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qal dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazulu qadra anjak, telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba, yakni di hari kiamat kelak, hatta yus'ala, sehingga dia akan ditanya, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa saja dia gunakan umur tersebut. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu. Wa fima anfaqa, untuk apa saja harta tersebut. Wa an jismihi fima ablah, dan juga akan ditanya tentang fisiknya, tentang badannya, tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan, yakni kekuatan tubuh. Di satu riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam lafaz atau redaksi yang lain dan disahihkan oleh para ulama yang meneliti hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة. Tidak akan beranjak telapak kaki seorang anak Adam pada hari kiamat kelak. Min indi rabbihi, dia tidak akan beranjak dari sisi Tuhannya di hari kiamat kelak. Hatta yus'ala an khamsin, sehingga dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umurnya. Wa syababihi fima ablah, dan akan ditanya tentang masa mudanya, yakni tentang kekuatannya di saat dia muda. Untuk apa dia gunakan, dia habiskan masa mudanya itu. Wa malihi min aina iktasabahu, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu. Wa fima afnah, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan harta tersebut. Wa madza amila fima alima, dan akan ditanya pula apa yang dia kerjakan dari apa yang dia ketahui, apa yang diamalkan dari ilmunya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ketika menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, ini satu nikmat, satu karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya seorang yang hidup di muka bumi ini, yang dia diciptakan oleh Allah azza wa jalla, untuk dia mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah ada dengan tentu memanfaatkan kehidupannya. Nah, karena kehidupan ini merupakan nikmat dari Allah azza wa jalla, maka pasti Allah akan bertanya atau meminta pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah pada Allah, dan Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan segala fasilitas kepada kita adalah yang merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka semua nikmat-nikmat yang Allah berikan pasti akan ditanya untuk apa nikmat tersebut digunakan, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan pada kalian. Nah, oleh karena itu, seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia memahami arti dari kehidupan ini. Dan dia mengetahui dan meyakini bahwasanya kehidupan ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Agar dia bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah tersebut. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada seorang hamba adalah yang disebutkan di dalam hadis ini. Yaitu yang pertama adalah umur manusia selama dia hidup di dunia ini. Dia dari tidak ada menjadi ada, dan Allah berikan segala fasilitas. Dari kecil sampai dia menginjak remaja, remaja menginjak dewasa, dewasa menginjak hari tua, sampai dia meninggal. Semua dalam kehidupan ini Allah berikan berbagai macam nikmat. Maka hidup itu sendiri adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah satu masa dalam kehidupannya, yang mana masa itu dia memiliki puncak kekuatan. Kekuatan dalam akal pikirannya, dalam berpikir. Kekuatan fisiknya, tubuhnya. Ya, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Yaitu di masa muda. Maka dari itu, masa muda pun memiliki pertanyaan tersendiri. Untuk apa kamu gunakan masa mudamu di saat kamu memiliki kekuatan yang Allah berikan kepadamu. Apa yang kamu gunakan dari kekuatan yang Allah berikan padamu di masa mudamu? Apakah kamu gunakan untuk beribadah kepada Allah? Ataukah kamu gunakan untuk bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi masa muda memiliki pertanyaan tersendiri. Karena dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki di masa bayi atau anak kecil. Dan di masa telah lanjut usia. Masa muda ini memiliki sesuatu yang lain selama hidup seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga, yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba adalah tentang harta bendanya. Harta benda yang dia miliki, ini ada dua pertanyaan. Dari mana harta itu dia peroleh? Ya, dari mana harta tersebut diperolehnya? Apakah dia memperolehnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang harta yaitu untuk apa dia gunakan harta ini? Diinfakkan kepada siapa atau kepada perbuatan apa harta yang dimilikinya? Maka dari itu, pertanyaan tentang harta ada dua pertanyaan. Dari mana harta diperoleh? Dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat. Ya, yang mana juga merupakan nikmat dari Allah. Bagaimana harta adalah nikmat dari Allah. Sekaligus sebagai ujian dari Allah kepada seorang hamba. Maka yang keempat adalah tentang ilmu. Ilmu yang dimilikinya, ya, dia mengetahui tentang agamanya, tentang Tuhannya, siapa Rabbnya, siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya, ya, dia mengetahui tentang Islam, ya, yang telah sampai kepadanya, baik dengan dia mempelajari Islam itu, kemudian dia memeluk Islam, ataupun dia dilahirkan dari keluarga Islam. Maka ilmu yang diperoleh ini akan ditanya. Demikian pula tentang Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya kepada Rasulullah SAW. Dalam mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai kudwah, sebagai contoh teladan. Maka ilmu yang dimiliki oleh seorang tentu berkaitan dengan agamanya, akidahnya. Ini akan ditanya oleh Allah. Seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa. Tiada sekutu baginya. Lah apakah ilmu yang sampai kepadanya itu diamalkan atau tidak? Ketika dia mengetahui Allah maha esa, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tetapi misalnya dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang diketahuinya, apa yang diamalkan dengan ilmu itu. Seorang mengetahui wajibnya sholat lima waktu. Lah apakah dia melaksanakan sholat lima waktu? Ataukah itu sekedar perbendaharaan ilmu yang dimilikinya tanpa diamalkannya? Ini akan ditanya oleh Allah. Seorang yang diberikan harta. Dan dia mengetahui bahwa harta itu ada kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Berupa zakat. Nah, apakah dia amalkan ilmu yang dimilikinya bahwa ketika dia memiliki harta, apakah dia keluarkan zakat atau tidak? Seorang mengetahui tentang wajibnya atau haramnya makan riba. Dia tahu bahwa riba itu haram. Al-Quran mengatakan demikian. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Nah, apakah dia masih makan riba atau tidak? Padahal dia tahu tentang riba itu haram hukumnya. Jadi yang akan ditanya oleh Allah yang keempat adalah tentang ilmu. Ilmu yang dimilikinya, dakwah yang telah sampai kepadanya tentang Islam ini, apakah dia amalkan ataukah dia biarkan begitu saja? Ya. Jadi tentang ilmu akan ditanya. Dan ilmu diantara bagian dari nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Setelah hidayah dia memeluk Islam, beriman pada Allah dan Rasulnya, maka apabila seorang diberikan ilmu oleh Allah SWT, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa besarnya, ya bagi seorang hamba yang diberikan nikmat tersebut. Kemudian yang kelima, yang akan ditanyakan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang fisik seseorang. Ya, kekuatan fisiknya, Allah memberikan dia kesempurnaan fisiknya. Dia bisa berpikir dengan baik dan cemerlang. Dia diberikan kelengkapan pada tubuhnya, memiliki dua tangan yang sehat, memiliki dua kaki, ya, dan dia punya fisik yang baik. Lah, apa yang dia manfaatkan dari fisik yang dimilikinya ini? Apakah tubuhnya ini digunakan untuk memasukkan racun dalam tubuhnya? Entah racun itu berupa narkoba, minuman keras, rokok, dan yang lainnya. Ataukah dia manfaatkan fisiknya dengan sebaik-baiknya? Dia mensyukuri nikmat Allah, kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Kepada tubuhnya, apa dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya atau tidak? Jadi fisik seseorang, tentang kesehatannya, nikmat yang Allah berikan pada fisik itu, akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala untuk apa dia gunakan fisiknya. Maka dari itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari. Kata beliau alaihi salatu wassalam, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu, banyak manusia yang rugi dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihat wal farag, nikmat kesehatan yang Allah berikan padanya, dan nikmat farag, yaitu nikmat peluang waktu, kesempatan-kesempatan yang baik yang Allah berikan padanya, tapi dia tidak menggunakannya. Maka ini berarti dia telah menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dari hadis ini, ya, ini memberikan kepada kita banyak pelajaran, ya. Pelajaran yang paling pokok dalam hadis ini adalah seorang hamba hendaklah mengetahui bahwa apa yang ada padanya, ya, entah itu kehidupan, harta, anak, ilmu, kesehatan, masa muda, dan semua yang ada padanya, itu merupakan semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah, yang Allah berikan kepadanya. Nah, nikmat-nikmat ini, ya, harus disyukuri. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan memberikan tambahan nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, jika kalian bersyukur, yang akan nikmat-nikmat-Ku, niscaya Aku akan benar-benar menambahi nikmat itu pada kamu sekalian. Tetapi apabila kalian kufur kepada nikmat-Ku, maka sungguhnya azab-Ku adalah azab yang pedih. Maka nikmat atau apa yang ada pada diri kita, ya, semua adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, apa saja yang ada pada kalian itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, ya, yang mana nikmat taufik dan hidayah itu tentu bersumber dari Allah Azza wa Jalla dengan ilmu, ya, sehingga kita beriman pada Allah karena kita mempunyai ilmu, kita mengenal Allah, dikenalkan oleh orang tua kita, ya, yang muslim, atau seorang mendapat informasi dari yang lainnya ketika dia mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat apabila diamalkan, ini suatu hal yang merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita ini, pertama, wajib kita mensyukurinya. Wajib kita mensyukurinya. Jadi syukrun ni'mah adalah wajib hukumnya. Kufrun ni'mah haram hukumnya. Tidak boleh seorang kufur kepada nikmat Allah. Ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah, ini hukumnya adalah wajib. Dan mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dengan tiga hal. Jadi bentuk dari mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada tiga perkara yang penting dalam hal bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan pengakuan dalam hati kita. Kita betul-betul mengakui, kita meyakini bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita, zahiran wa batinan, yang tampak maupun yang tersembunyi, semua itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang mukmin, setiap orang beriman, laki-laki dan wanita, wajib mengakui dengan hatinya, al-iqraru bil qalbi, mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat yang ada padanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah adalah dengan lisan, dengan mengucapkannya, dengan menyebutnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa mensyukuri, mengucapkan kalimat-kalimat kesyukuran. Alhamdulillah, wal fadlu min Allah, segala puji milik Allah, semua karunia datangnya dari Allah. Ya. Ya. Ini kewajiban kita untuk mensyukurinya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, berbagai macam nikmat, salah satunya adalah ketika dipindahkannya singgasana Ratu Balqis dari negeri Yaman ke Palestina dalam sekejap mata. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, ini semua dari nikmat, dari karunia Tuhanku, agar dia menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Maka seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla merupakan kewajiban baginya untuk mensyukuri nikmat Allah. Yaitu yang kedua, dengan cara dia mengucapkan. Ya. Makanya kalimat pujian bagi Allah, alhamdulillah, adalah kalimat yang mulia. Kalimat yang apabila diucapkan oleh seorang, dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama' wal ard. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi mensucikan Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kalimat yang sepatutnya, seyogianya seorang memperbanyaknya. Memperbanyak mengucapkannya. Kalimat pujian pada Allah Azza wa Jalla. Jadi memuji Allah, mensyukuri Allah dengan lisan. Kemudian yang ketiga, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan. Dan melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ya. Setiap seorang yang diberikan nikmat oleh Allah, dia selalu melakukan atau mewujudkan, menyalurkan nikmat itu kepada amal kebaikan dan amal soleh. Seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, maka dia salurkan harta itu, yang pertama berupa zakat, yang menjadi kewajiban orang yang memiliki harta yang telah sampai pada nisab. Maka mengeluarkan zakat bagian dari mensyukuri nikmat Allah, nikmat berupa harta yang Allah berikan kepadanya. Selain zakat yang merupakan kewajiban, juga dia memberikan sedekah yang bersifat sukarela, tidak merupakan kewajiban, tapi dia memberikan, menginfakkan sebagian dari hartanya, ya, berupa sedekah. Ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah dengan amal kebaikan dan amal soleh. Seorang diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia manfaatkan kesehatannya untuk beribadah pada Allah. Dia beribadah, dia sujud pada Allah. Salat lima waktu. Ya. Kadang-kadang manusia itu, na'udzubillah min dzalik, Allah, semoga Allah melindungi kita, dia rajin salat itu setelah keningnya tidak bisa diletakkan di tanah dalam sujud. Sudah memakai kursi, baru kemudian rajin sholat. Lah selama ini di mana seorang hamba, selama ini dia lalai setelah dia terkena penyakit, tidak bisa sujud pada Allah karena faktor lututnya atau yang lainnya, sholat di atas kursi, baru kemudian dia rajin sholat. Hingga dia tidak mensyukuri atau kurang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah dia masih sholat di saat akhir-akhir hidupnya. Kalaupun hal itu seandainya tetap melalaikannya, tidak memberikan pelajaran kepadanya dan musibah cobaan yang Allah berikan padanya, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu merupakan musibah. Musibah. Maka ketika seorang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kuat fisiknya, dia rajin mengerjakan ibadah pada Allah. Puasa sunnah Senin Kemis. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Melaksanakan ibadah, sholat, ya, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan. Maka mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga adalah dengan cara melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau berdoa pada Allah azza wa jalla dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni, artinya wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah aku kekuatan, berikan aku dorongan, berikan aku ilham, ya, kekuatan, dorongan, an ashkura ni'mataka, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang mana nikmat itu telah engkau berikan kepada aku dan engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku senantiasa melakukan amal soleh, yakni dari nikmat yang kau berikan padaku dan pada kedua orang tuaku, agar aku menjadi hamba Allah, hambamu yang melaksanakan, yang mengerjakan amal-amal kebaikan dari nikmat-nikmat yang kau berikan itu. Wa an a'mal salihan tardah, amal soleh yang kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu. Maka ini satu doa yang luar biasa makna dan kandungannya, yang dibacakan oleh para nabi. Salah satunya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, dalam doa beliau, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Seyogianya seorang hamba memperbanyak mohon pada Allah Ta'ala dengan doa tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara sikap atau sifat dari orang beriman, dan ini bagian dari pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu dia tidak meletakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali pada tempatnya yang Allah ridhai. Ya. Tidak menyalahgunakan nikmat tersebut. Harta yang Allah berikan tidak digunakan untuk judi. Harta yang Allah berikan tidak digunakan untuk riba, untuk makan riba. Dipinjamkan pada orang, kemudian dia makan dari riba, dari bunga uang itu. Tidak. Tapi nikmat Allah berupa harta, dia letakkan pada tempatnya. Dia infakkan untuk dirinya. Dia infakkan untuk keluarganya, yang menjadi kewajiban bagi dia. Dia infakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Nah, orang mukmin meletakkan sesuatu nikmat pada tempatnya, ya, yang bermanfaat untuk dirinya, agamanya, keluarganya, dunianya dan akhiratnya. Dia memiliki ilmu, digunakan ilmunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia diberikan umur oleh Allah hidup di dunia ini, maka dia manfaatkan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, setiap nikmat yang diberikan Allah kepada seorang mukmin, maka orang yang beriman tidak meletakkan nikmat itu kecuali pada tempatnya. Di mana tempat nikmat tersebut? Pada suatu amalan, suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwasanya seorang mukmin, seorang beriman akan keterbatasan masa hidupnya di dunia ini. Seorang yang beriman bahwa dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Seorang yang meyakini bahwa dia akan mati dan dibangkitkan. Sudah seyogianya, maka dia memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini kesempatan bagi seorang. Kesehatan itu kesempatan bagi seorang. Kekayaan itu kesempatan bagi seorang untuk berbuat baik. Maka dia manfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang positif. Untuk kemanfaatan bagi dirinya, dunia dan akhirat. Ya, ini bagian dari pelajaran yang diambil dari hadis ini. Setiap ada peluang, kita manfaatkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, "Ighdani khamsan qabla khamsin," manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara yang pernah kita jelaskan. Di antaranya adalah kesehatannya sebelum datang sakitnya, peluang waktunya sebelum datang kesibukan baginya, masa muda sebelum datang masa tua. Ya, dan seterusnya. Dan hidupnya sebelum datang kematiannya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kekayaannya sebelum datang kemiskinannya. Ini semua peluang yang Allah berikan pada seorang hamba. Tapi tidak banyak di antara manusia yang menyadari tentang peluang-peluang yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu peluang yang Allah berikan, kadang-kadang kita kurang menyadarinya. Ketika ada orang yang datang kepada kita. Dia misalnya meminta suatu bantuan. Atau dia ingin memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya. Nah, ketika orang itu datang pada kita, yang pertama kali harus kita sadari, bahwa Allah memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan ganjaran dari kedatangan orang tersebut. Jadi jangan kemudian kita mensikapi dengan sikap yang negatif. Ya. Kadang-kadang kita didatangi oleh seorang. Dia menyampaikan keluh kesahnya. Dia menyampaikan permasalahannya. Dia menyampaikan problematika kehidupannya. Baik dalam masalah harta. Baik dalam masalah keluarga. Baik dalam masalah-masalah yang lain yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Maka ketika orang itu datang pada kita. Yang pertama harus kita renungkan. Yang pertama harus kita kaitkan bahwa Allah memilih kita untuk memecahkan permasalahan orang itu. Artinya peluang yang Allah berikan. Maka selama kita mampu untuk memberikan jalan keluar, selama kita mampu untuk memberikan solusi kepada orang tersebut, maka ambillah kesempatan itu. Raihlah kesempatan itu. Ya. Selama orang itu jujur, selama orang itu benar, selama orang itu tidak bermaksud yang lainnya, kecuali dia hanya minta pertolongan, bantuan kepada kita. Makanya ada peluang. Sehingga, jangan sampai seorang menilai sesuatu dengan nilai negatif. Tatkala ada orang yang datang padanya, mungkin minta bantuan, minta solusi, minta nasihat. Ini peluang. Selama punya waktu, kesempatan untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepadanya, berikanlah. Entah itu nasihat, entah itu jalan keluar, entah itu harta yang mungkin dia minta. Kalau ada, berikanlah. Karena ketika orang itu datang kepada kita, ini adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan dia untuk datang kepada kita. Maka manfaatkan peluang itu. Ya. Jangan kita melihat dengan mata sebelah. Wah, orang ini datang lagi. Orang ini menyulitkan aku. Orang ini menyempitkan aku. Tidak. Ya. Selama orang itu jujur, selama dia itu benar, dia tidak dikenal sebagai seorang yang banyak menipu orang lain, maka itu adalah peluang terbaik bagi seorang, maka manfaatkanlah peluang itu untuk bekal bagi kita di hari akhirat kelak. Di yaumil qiyamah kelak. Dan kita selalu ingat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, ya, dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama ahli hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Makanya Islam, ya, mengajarkan kepada kita pola hidup bermasyarakat, pola hidup pemberian manfaat pada orang banyak. Dan sifat ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak tidak diberikan kecuali kepada orang-orang tertentu. Ya. Kecuali pada orang-orang tertentu. Di antaranya disebut oleh para ulama, yaitu orang-orang yang ingin kebaikan bagi orang lain. Orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dan ini satu sifat yang antara sifat-sifat yang mulia bagi seorang mukmin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk diri, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang yang insya Allah menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang banyak, yaitu orang mukmin yang dia senantiasa menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh orang yang disebut khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, yaitu orang yang memiliki riqqatul qalb, yang lembut hatinya, ya, mudah merasa iba kepada saudaranya yang terkena ujian, yang dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Jadi riqqatul qalb, orang memiliki hati yang lembut, bukan hati yang keras. Ya. Ini sifat yang kedua. Karena apa? Dia mudah tersentuh ketika melihat saudaranya dalam keadaan sulit. Dia membayangkan kesulitan itu kalau menimpa dirinya, apa yang dia lakukan? Ya. Maka ketika saudaranya datang padanya, menyebutkan kesulitannya, hati yang lembut. Dia berusaha untuk memberikan jalan keluar. Walaupun bukan dari hartanya. Ya, bukan dari duitnya. Meskipun dia hanya menjadi perantara. Ya, dia menyampaikan kepada orang lain. Untuk menolong saudaranya, membantu saudaranya. Ya, maka ini juga akan menjadikan seorang selalu membantu saudaranya. Karena apa? Riqqatul arraqiq al-qalb. Kelembutan hatinya. Mudah tersentuh ketika melihat saudaranya dalam keadaan sulit. Ya. Yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh orang yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia, orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang banyak. Yaitu, orang yang dia mengharapkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Agar dia diberikan jalan keluar. Sebagaimana dia berupaya untuk memberikan jalan keluar kepada manusia. Dan ini telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak hadis oleh Nabi SAW. Dalam banyak hadis, ya. Man farraja mu'minan, ya. Karena siapa yang dia memberikan jalan keluar pada seorang mukmin kurbatan bi kurbi dunia, farraja Allah kurbatan kurbi yaumil qiyamah. Maka Allah pun akan memberikan jalan keluar baginya pada salah satu kesulitan yang antara kesulitan-kesulitan dari kiamat kelak. Ya. Jadi orang berharap itu. Yang namanya manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari maksiat, tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia berharapkan dengan amal kebaikannya, Allah mengampuni dosanya. Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Di hari yang setiap orang memerlukan pertolongan, jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin, dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang yang beriman, dia akan manfaatkan hidup ini, kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap peluang-peluang yang baik, yang diperolehnya dalam kehidupan ini, maka dia manfaatkan untuk kebaikan. untuk kemaslahatan, ya, yang semua manfaatkan kembali pada dirinya. Ganjaran baginya di dunia dan di akhirat kelak. Ya, jadi hadis ini mengajarkan, memberikan kepada kita pelajaran agar kita pandai di dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam beramal soleh, dalam melakukan kebaikan. Manfaatkannya sebaik-baiknya. Salah satunya adalah kehidupan ini. Umur ini. Ya. Kadang banyak kesempatan yang datang tidak terulang untuk kedua kalinya. Dia hanya sekali datang. Oleh karena itu peluang-peluang yang ada untuk melakukan amal kebaikan hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah-perintah yang mandu dalam hadis ini, yaitu untuk seorang manfaatkan fisiknya kepada kebaikan. Karena di antara yang ditanya di hari kiamat kelak tentang fisik seseorang. Ketika Allah memberikan kekuatan, kesehatan pada fisiknya, untuk apa dia gunakan fisik itu? Badannya, tubuhnya, untuk apa digunakan dia? Ya. Apa untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah pada Allah, melakukan amal-amal kebaikan? Ataukah untuk satu kesombongan, dan fisiknya yang bagus, kekuatan dimiliki yang dia sombongkan dirinya pada manusia, untuk dia meremehkan hamba-hamba Allah, apa untuk itu? Kalau untuk itu, ya wail min Rabbil Alamin. Maka celakalah. Orang yang Allah berikan nikmat fisik padanya, tapi dimanfaatkan untuk menunjukkan kekuatannya, untuk menyombongkan diri pada hamba-hamba Allah. Untuk berbuat kezaliman pada hamba-hamba Allah. Untuk menganiaya mereka. Na'udzubillah min dhalik. Ya wail min Rabbil Alamin. Hati-hati. Kecelakaan akan menimpa dirinya dari Rabbul Alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka fisik bagian yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah salah satu nikmat dari Allah azza wa jalla. Kemudian bahwasannya juga yang diambil dari hadis ini tentang ilmu, ketika seorang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, untuk agamanya, apakah dia manfaatkan ilmu itu atau tidak? Ya. Kalau ilmu itu dimanfaatkan yang sebaik-baiknya dan melaksanakan ilmu itu sendiri, maka insya Allah dia akan menjawab pertanyaan Allah dengan mudah bahwa dia telah melakukan ilmunya. Ya. Di sini pentingnya mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan mungkar, padahal dia tahu bahwa itu haram, dia tahu bahwa itu tidak dibolehkan oleh agama Allah, maka segera kembali pada Allah. Segera bertaubat. Memperbanyak istighfar. Minta ampun pada Allah. Ya, atas dosa yang dia lakukan. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang bertobat dari suatu dosa sebagai ibarat orang yang tidak memiliki dosa. Jadi intinya bahwa ilmu yang dimilikinya hendak diamalkan ilmu itu. Kalaupun dia terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa, dalam maksiat, segera kembali pada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah dan minta ampun, istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dan memberikan pelajaran tentang mas'uliyatul insan, tanggung jawab seorang hamba di dunia ini dari apa yang Allah berikan kepadanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Ya, akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak, dan bahwasanya manusia akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah di hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya. Nabi al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu yaitu hari kiamat, Bumi akan memberitahukan beritanya. Bumi akan mengabarkan beritanya. Ini disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Setelah beliau membaca ayat ini, ثُمَّ قَالْ, lalu beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَرُهَا, tahukah kalian, apakah yang akan diberitakan oleh bumi ini? Ya, ini yang disebutkan dalam ayat ini. قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya kami tidak mengetahuinya. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna akhbaraha, sesungguhnya berita yang akan diberitakan oleh bumi ini, ya, an tashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha, bahwa dia akan memberikan persaksian kepada setiap hamba Allah, laki-laki dan perempuan, tentang apa yang dikerjakan di atas perutnya, di atas bumi ini, di atas punggung bumi ini. Taqul, bumi itu berkata, amilta kaza wa kaza, fi yaumi kaza wa kaza, kamu telah melakukan perbuatan ini, ya, dan itu pada hari ini dan hari itu. Fadi akhbaruha, kata Nabi alaihissalatu wassalam, itulah yang dimaksud dengan hari ketika bumi itu memberitahukan tentang berita-beritanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasanun. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimahumullah, hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Yaitu bab tentang al-khawf, tentang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita betul-betul memperhitungkan dari setiap perbuatan kita, bahwa bumi ini akan menjadi saksi. Dan yang menjadi saksi di hari kiamat itu banyak. Di antara saksi-saksi bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah para malaikat, kiram, katibun. Mereka yang mencatat amal perbuatan manusia. Di antara yang menjadi saksi, yaitu dalam hadis ini, bumi, tempat seorang melakukan kemaksiatan atau kebaikan. Di antara yang menjadi saksi di hari kiamat kelak adalah sam'uhum wa absaruhum wa afidatuhum. Ya. Pendengaran, penglihatan, hati, kulit, ya, kulit kita ini akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan di bumi ini. Ya. Maka dari itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari apa yang telah dilakukan di dunia ini di hari kiamat kelak. Ketika ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah SWT, ini loh perbuatanmu. Ini catatan amalmu. Ya. Ikra kitabak, baca bukumu sendiri. Ya. Baca bukum dan akan datangkan saksi-saksi termasuk para anbiya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis seperti ini adalah untuk mengingatkan kembali manusia akan amal perbuatannya, bahwa tidak akan ada tempat pelarian di hari kiamat kelak. Semua akan ditampakkan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Nah, iman kepada akhirat, hari akhir, iman kepada apa yang Allah beritahukan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kejadian-kejadian di hari kiamat kelak, ini akan mendorong seseorang untuk memperbanyak amal kebaikan. Dan untuk mengurangi atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka ini antara hikmah dari iman kita akan adanya hari pembalasan. Ya. Jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan. Semakin banyak tanggung jawab seseorang dan amanah yang dipikulkan kepadanya, maka semakin banyak pula pertanyaan yang akan ditanyakan terhadapnya. Ya. Yang ini harus disadari, kita harus mengambil pelajaran, dan semoga Allah SWT memberikan pada kita taufik, hidayah, inayah, agar kita segera memperbaiki diri kita, segera mengejar ketertinggalan kita. Ya. Selama masih ada ruh, nyawa dalam tubuh kita, perbaiki akidah kita. Mungkin akidah kita selama ini rusak. Ya. Akidah kita selama ini berantakan. Ya, kita sekedar mengakui aku beriman pada Allah, tapi tidak pernah mengetahui atau mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Ya. Sehingga melalaikan kita dari Allah. Maka kejarlah ketertinggalan itu. Perbaikilah akidah kita. Ya. Ada orang yang tidak tahu di mana Allah. Jadi ada manusia yang tidak mengetahui di mana Allah. Padahal Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang budak di zaman beliau. Seorang budak wanita. Aina Allah? Qala fis sama. Allah di atas. Waman anta, dan siapa aku? Aku adalah Rasulullah Allah. Kamu adalah Rasulullah Allah. Ketika Rasulullah tanya padanya, dan siapa aku itu? Siapa Rasulullah? Siapa Nabi? Beliau? Maka dijawab oleh Al-Jariyah, budak wanita itu mengatakan, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah Allah. Ya. Maka kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada sifat-sifat Allah, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah memberitahukan, dan dia yang memberitahukan pada kita bahwa dia di atas seluruh makhluknya. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah tidak masuk dalam diri seseorang. Ya. Orang yang mengatakan bahwa Allah masuk dalam dirinya kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah ada dalam dirinya adalah kafir. Karena Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari tiga oknum. Nah, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Allah ada dalam dirinya? Ya, subhanallah. Makanya ambil akidah ini dari Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita. Ambil ilmu dari filsafat Yunani. Subhanallah. Filsafat Yunani itu bukan ilmu. Sampah. Ya. Ilmu itu Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW tentang akidah. Ambil dari Quran dan Sunnah. Jangan kita memaksakan diri kita. Mengotak-atik otak kita. Untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada satu pun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan yang merupainya. Apapun yang ada di dari ciptaan Allah. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib beriman kepada Allah. Dan segala sifat-sifatnya. Sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah. Perbaiki akidah kita. Perbaiki ibadah kita. Ibadah kita mungkin dahulu beribadah bukan di atas ilmu. Beribadah hanya ikut-ikutan. Kita ikut arus. Arus ke utara, kita ikut ke utara. Arus ke selatan, kita ikut ke selatan. Ya. Nah, setelah seorang mempunyai ilmu, perbaikilah. Perbaikilah ibadahnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dari aku manasik kalian. Cara ibadah kalian. Cara manasik kalian pada Allah. Pada haji dan umrah. Ikuti Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Ini dalam rangka memperbaiki. Perbaiki ibadah kita. Perbaiki akhlak kita. akhlak kita mungkin jelek, akhlak kita, moral kita tidak baik, perbaiki. Dan akhlak-akhlak Islam. Islam ini adalah agama akhlak. Yang mengajarkan akhlak yang mulia. Dan seorang harus meyakini dalam akidahnya, dalam hatinya, bahwa mengikuti akhlak Islam sesuatu yang wajib. Karena ajaran dari Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah terdapat pada pribadi Rasulullah SAW, pada beliau, pada diri beliau SAW, uswah hasanah. Contoh teladan yang terbaik. Dan Allah memuji Nabi SAW, وَإِنَّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas perangai yang agung. Dan beliau SAW mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak. Maka seorang perbaiki akhlaknya. Akhlak Islami. Ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallam. Ya, maka perbaiki akhlak kita, perbaiki muamalah. Muamalah kita, dalam kita bermuamalah, dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, dalam hal semua hal, muamalah, perbaiki. Dan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini peluang-peluang yang ada, kesempatan yang ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita kembalikan kepada pembawa acara, akhuna di Jakarta. Aku lu qawli hadza wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum telah kita bersama kita simak bersama kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, dipersilakan. Terputus, kami tunggu kembali bagi Anda yang bertanya. Di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Naam, silakan. Halo. Ya. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dengan Ibu Salminah di Cibinong. Ibu Salminah di Cibinong. Silakan Ibu ya. Salminah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana tak bermaknakah doa seorang anak bila kebetulan saja orang tuanya tidak terpikir untuk menuntut ilmu, karena dahulunya dia orang non-muslim dan nikah dengan orang Islam, orang muslim, lalu dia hanya hidupnya tuh sampai akhir kematiannya hanya bekerja dan bekerja, ya itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarmina. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, pertanyaan beliau, kalau saya tidak keliru dalam menangkapnya, yang ditanyakan oleh beliau tentang apa bermanfaatkanlah, bermaknakanlah doa seorang anak ini untuk orang tuanya, ya, yang mana orang tuanya belum sempat menuntut ilmu, tapi dia sebagai seorang muslim, ya, sampai akhir hidupnya sebagai seorang muslim dan dia hanya bekerja. Ini kalau tidak keliru pertanyaan demikian. Apabila itu pertanyaannya, maka insyaallah taala doa seorang anak, ya, dikabulkan orang tuanya. Ya, tidak semua orang mempunyai peluang untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hidayah berupa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang di antara umat ini, dia hanya orang awam, dia tidak paham kecuali Islam secara umum. Ya, tapi dia tidak berbuat macam-macam. Dalam arti dia hanya melaksanakan ibadah pada Allah, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Ya, ini insya Allah sudah mencukupi baginya. Apalagi ditambah oleh anaknya yang mendoakannya. Ya. Insya Allah doa anaknya Ya, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan kewajiban setiap anak untuk mendoakan orang tuanya. Agar Allah memberikan, kalau masih hidup, kalau mereka ada yang menyimpang, semoga Allah beri hidayah, beri petunjuk, ya kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Kalau orang itu orang tua sudah meninggal, dan mereka lah meninggal dalam Islam, maka kita doakan mereka, semoga Allah mampuni mereka, mampuni segala kekurangan mereka, dosa mereka, ya, dan merahmati mereka. Ini kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Makanya dari itu Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah yang dia pernah berikan ketika dia masih hidup. Dan sedekahnya terus berkelanjutan. Sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat yang pernah diajarkan kepada manusia. Ya, yang ketiga yaitu awwaladin salihin yad'ulahu, atau seorang yang saleh atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Ini adalah harta yang terbaik yang akan mampu meneruskan ganjaran yang diperoleh oleh seorang yang meninggal. Amal jariah, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh berdoakan kedua orang tuanya. Maka tugas kita sebagai anak adalah mendoakan orang tua kita. Adapun yang di luar urusan kita, tidak usah kita banyak memikirkannya. Ya. Contoh dari pertanyaan ini. Apakah bermanfaat doa aku untuk orang tuaku? Tugas kita mendoakan orang tua kita. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Adapun dikabulkan, tersampainya doa itu pada orang tua kita, dapat berpengaruh atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kewajiban adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua kita, yaitu mendoakan mereka. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin bahwa setiap doa yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan untuk Ibu Sarminah di sana. Semoga Allah memberikan pemahaman dan bisa menerima jawaban yang baik dan benar yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami akan kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Maaf diulang kembali, suaranya agak. Dengan hamba Allah di Banten. Oh baik, dengan hamba Allah di Banten. Saya mau nanya Pak, iya? Kalau misalnya seorang anak yang lahir dari keluarga non muslim dan dia meninggal sebelum balik, apa benar dia akan menjadi pelayan di surga? Tapi apakah dia tidak bisa memberikan syafaat sama sekali kepada orang tuanya Pak? Syukron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, tentang seorang anak yang dia lahir di keluarga non-muslim, kemudian dia, anak ini meninggal, ya, apakah dia tidak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya? Apabila orang tuanya bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia wafat di luar agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang kafir. Orang tuanya yang di luar dari beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi meskipun dia seorang anak, seorang bayi, tapi orang tuanya bukan orang muslim, bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, bukan orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim, dan dia mati dalam keadaan tidak beriman, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, demikian jawaban untuk hamba Allah di Bantul, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-65436. Kita angkat yang berikutnya. Ya. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali bagi Anda semua yang bertanya di kesempatan pagi hari ini di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa Ibu dan di mana? Dari hamba Allah di Jambi Ustaz. Silakan Ibu. Ya, ini ada seorang akhwat dan seorang ikhwan yang sudah ikut pengajian sunnah. Jadi dalam suatu ketika ini dia akan mengadakan walimahan Ustaz. Semuanya sudah dijalankan secara sunnah dengan cara ta'aruf, kitbahnya. Jadi waktu walimahan yang pihak akhwat mengadakan secara syariat, yang pihak ikhwan dengan awam keluarganya maunya mengadakan dengan secara awam kayak gitu Ustaz. Jadi bagaimana pihak akhwat menasihati keluarga ikhwannya kayak gitu Ustaz, yang awam kayak itu dah. Hanya itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan Pak Yata Fadl masuk ke dalam. Baik, dari apa yang dipertanyakan tadi, di sini perlu yang pertama memberikan penjelasan dari keluarga wanita, memberikan penjelasan kepada keluarga laki-laki. Ya, bagaimana seyogianya tata cara dan tuntunan acara pernikahan menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau acara resepsi. Karena ada aturan-aturannya. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang telah jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan yang islami dalam acara-acara pernikahan. Sehingga kita melihat banyak kemungkaran. Jadi kemungkaran-kemungkaran. Nah, di sini perlu ada pembicaraan yang serius, dan cara yang baik, cara yang hikmah, dan cari titik temu. Ada hal-hal yang bisa ditolerir, ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Kira-kira dalam acara itu ada yang bisa ditolerir, maka perlu juga pihak wanita mentolerir. Karena memang pihak laki-laki dari orang yang awam, yang perlu memberikan pengertian-pengertian. Tetapi tidak serta-merta orang itu bisa menerima. Nah, saya mengatakan dalam hari ini, saya tidak tahu apa gambarannya, tapi intinya bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang memang bisa ditolerir, ada yang tidak. Ya. Contohnya misalnya, tentang pisah laki-laki dan wanita, ketika acara akad nikah, ketika acara resepsi, ini hal-hal yang memang harus dilakukan demikian. Bukan kemudian campur aduk, laki perempuan, ya, yang bukan mahram, yang mahram itu dikumpulkan jadi satu. Ya, ini sudah merupakan budaya bukan dari Islam, baru import dari luar Islam. Tuntunan Islam adalah bagaimana tetap mengawasi, tetap menjaga ya kehormatan, ya menjaga aurat ya antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, contoh yang penting dalam masalah ini tetap harus dipisah antara laki-laki dan wanita. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bersifat tidak ada contohnya dari Nabi SAW juga harus dijauhi. Ya. Dan ini perlu dengan pembicaraan yang baik, pengertian yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Fa innamal usri yusra. Kadang-kadang memang ketika kita memulai, mengawali suatu hal ini, sulit. Tapi yakinlah bahwa ada kemudahan sesudah, ada kesulitan. Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada dua belah pihak yang akan menjalankan pernikahan, dan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik, karena inti dari pernikahan itu adalah akad nikah seseorang. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian juga disunahkan walimah, aulim walau bisyah, umumkan pernikahan itu walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing. Ya, itu intinya di situ. Ya, oleh karena itu, kalau itu saja sudah terlaksana dan sederhana dan baik sesuai dengan sunnah Nabi Sallam, maka inilah yang terbaik. Ya, adapun hal-hal mungkin ada pelanggaran, ya, itu tetap diupayakan untuk dihindari. Tetapi jangan sampai gara-gara satu hal yang kadang-kadang mungkin ya tidak begitu besar, kemudian sampai pernikahan dibatalkan, ya, pernikahan dibubarkan atau dibatalkan. Nah, ini juga hal-hal yang memerlukan ya kebijakan atau langkah yang terbaik ya dalam masalah ini. Oleh karena itu perlu ada pembicaraan ya sebelum menjalankan apa pernikahan ini, harus ada pembicaraan yang baik antara dua belah pihak. Carilah titik temu ya. Insyaallah semua hal yang diperselisihkan, apalagi dalam hal ini, insyaallah bisa dipertemukan, bisa diberikan jalan-jalan yang terbaik. Ya, oleh karena itu, apabila kita menyampaikan dengan cara yang baik, ya juga dikuatkan misalnya dengan dalil, dengan ayat atau hadis, sambil kita menyampaikan, maka insyaallah akan ada jalan keluar dan Allah memberikan taufik bagi kedua keluarga tersebut. Wallahu a'lam. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang ada di Jambi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat dipahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh ibu kita di Jambi adalah merupakan pertanyaan terakhir kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kami akhiri, kami akan persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kata penutup di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, bahwa seorang mukmin dan seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah, hendaklah menjadi seorang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita menjadi orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita setiap saat diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena orang yang tidak bersyukur pada Allah azza wa jalla, ini akan dicabut nikmat tersebut. Maka marilah kita menjadi orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peluang-peluang yang ada, kesempatan yang ada, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita selalu berupaya untuk menanamkan rasa takut kita pada Allah Azza wa Jalla dan membaca seperti hadis-hadis ini. Karena ini banyak peringatan-peringatan agar manusia itu takut kepada Allah. Takut yang mendorong kepada perbuatan yang baik. Takut yang mendorong untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Takut yang mendorong seorang untuk segera bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Dan tetap mengharapkan rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata seorang mukmin, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mampuni dosa-dosa seorang hamba yang kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa al-khawfu wal-raja, rasa takut dan rasa harapan, ibarat dua sayap bagi seekor burung. Dua sayap ini, kalau patah salah satunya, maka burung itu tidak bisa terbang. Demikian pula seorang mukmin hendaklah memiliki dua hal ini. Takut dan harapan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka insyaAllah dia akan sampai ke tujuannya, mendapatkan cinta dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi alaihissalam. Dan kembali saya ingatkan, perbaiki akidah kita dengan ilmu. Ya, perbaiki akidah kita dengan ilmu dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Apalagi akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai bayi mengetahui di mana Allah, sementara buaya tidak mengetahui di mana Allah. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas singgasananya itu arsy. Dan jangan ditanya bagaimana Allah bersemayam, tapi berimanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas singgasananya di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diajarkan oleh Quran, bukan kita yang mengatakannya. Yang mengatakannya, yang memberitahukannya adalah Al-Quranul Karim. Yang memberitahukannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka luruskan akidah kita. Luruskan keyakinan kita. Agar dia terbangun di atas Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mengikuti para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mereka telah mendapatkan ridho Allah. Ya, dan mereka ridho Allah sebagai Rabb mereka. Ya, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama-tama, ya, yang mendahului kita di dalam Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Semoga Allah mematikan kita di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aku lukau lihada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam. Wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.